بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Berkata المصنف رحمه الله تعالى berkata Ibn Abi Hatim dan diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari Hudzaifah annahu ra'a rajulan, bahwa dia melihat seseorang di tangannya ada benang yang diikatkan. Artinya apa? Naam. Dia memakai halqah untuk talak bala. Disebutkan di sini minal humma ai perlindungan dari penyakit humma atau untuk menolak penyakit humma. Faqata'ahu, maka Hudzaifah langsung memutusnya sambil membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali selalu dicampuri dengan kesyirikan. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan musyrikin. Apa itu maksudnya? Beriman tapi dalam keadaan melakukan kesyirikan. Yani sebagian mereka beriman dengan rububiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menguasai, yang memiliki, yang menakdirkan, tetapi ketika meminta perlindungan dari bencana justru kepada selain Allah. Maka ini makna ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka mencampurnya dengan kesyirikan. Kita lihat syarahnya. Pertama, riwayatnya dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata haddatsana Muhammad ibn Husain ibn Ibrahim ibn Iskham qala haddatsana Yunus ibn Muhammad qala haddatsana Hammad ابن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال دخل حذيفة على مريض. Disebutkan oleh Imam Bihatim sanadnya sampai kepada Asim al-Ahwal dari Urwah. Dia berkata menceritakan Hudzaifah masuk menemui orang yang sakit. Dakhala Hudzaifatu ala maridin, menengok orang sakit. Fara'a fi adudihi sayran, dia melihat di lengannya ada lilitan benang. Faqata'ahu, maka beliau putus benang itu. Awin taza'ahu, atau dicabut benang tersebut. sambil membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan melakukan kesyirikan. Ibn Abi Hatim rahimahullah, beliau adalah imam, kunyahnya Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Abi Hatim. Namanya Abdurrahman Ibn Abi Hatim, yang kemudian dijuluki dan dikenal dengan Ibn Abi Hatim. Sedangkan Abi Hatim adalah Muhammad Ibn Idris Ar-Razi At-Tamimi Al-Hambali, seorang hafid, penghafal kuat, sahibul jarh wa ta'dil, penulis atau pemilik kitab jarh wa ta'dil, termasuk kitabur rijal, yakni orang-orang rawi-rawi, mana yang dhaif, mana yang sahih, mana yang thiqah, mana yang tidak, dan juga tafsir. Beliau juga memiliki tafsir Ibn Abi Hatim wa ghayruhuma, dan lain-lain dari keduanya. Wa mata sanata 27 wa 300. Beliau meninggal pada tahun 327 Hijriah. Rahimahullahu taala. Sedangkan Hudzaifah, yang dimaksud adalah sahabat yang mulia, Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman. Yaman nama bapaknya, bukan negeri Yaman. Kalau negeri Yaman tidak memakai alif, bukan Yaman. Kalau negeri Yaman tanpa mad, Yaman. Tetapi ini al Yaman, ini nama bapaknya, Hudzaifah ibn al-Yaman. Yang juga memiliki nama lain, Al-Yaman, ismul Yaman adalah Husain. Maaf, Husail, pakai lam. Husain bimuhmalataini musaggaran, dengan hak tanpa titik, sin tanpa titik, dan dibaca musaggaran. Musaggar artinya ala wazn fu'ail. Musaggar maknanya ala wazan fu'ail. Seperti apa? Seperti laut yang kecil, buhair, buhairah, danau. Tiflun, anak. Kalau anak kecil, tufail. Demikian pula Husail, ala wazan buhair, ala wazan tufail, ala wazan fu'ail. Wa yuqalu, jadi katakan pula tanpa tasghir, dengan hisl, Hudzaifah ibn al-Hisl, dikasrahkan di ha, kemudian disukunkan hanya al-Abasi. Al-Abasi bil muwahhadah adalah salah satu suku yang bergabung dengan suku Ansar. Berarti Hudzaifah ibn al-Yaman atau ibn Husail atau ibn Hisl dari suku Abasi, yaitu suku yang bergabung dengan kaum Ansar. Sahabiyun jalil. Beliau Hudzaifah adalah sahabat yang mulia, minas sabiqin, dari golongan sabiqin al-awwalin. Wa yuqalu lahu sahibus sir. Kalau dikatakan termasuk sabiqin al-awwalin, artinya Hudzaifah memiliki keutamaan, termasuk di dalam ayat as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikutinya dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah, diridhoi oleh Allah atau dijamin dengan keridhaan. Siapa di antara sabiqin al-awwalin? Di antaranya Hudzaifah ibn al-Yaman. Huwa minas sabiqin, termasuk sabiqin al-awwalin. wa yuqalu lahu sahibus sir, dan dia dijuluki dengan sahibus sir. Rasulullah SAW memanggil Hudzaifah dan memberitakan satu berita. Fulan, fulan, fulan, fulan, fulan adalah munafiqin. Dan dia merencanakan begini dan begitu. Tidak ada yang tahu secara pasti satu persatu siapa munafiqin kecuali Hudzaifah. Maka dikatakan dengan sahibus sir, pemilik rahasia. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, karena imannya, karena tawadhu'nya, selalu takut dan khawatir. Maka dia berkata pada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, as'aluka billah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, tolong dijawab. Aku termasuk enggak dalam munafiqin yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kata Hudzaifah, "Tidak. Engkau tidak termasuk. Dan demi Allah, aku enggak akan menjawab lagi pertanyaan seperti ini abadan. Aku tidak akan lagi menjawab pertanyaan ini selama-lamanya. Ini pertanyaan, apakah aku masuk, apakah aku masuk, apakah aku termasuk." Beberapa sahabat, kalau ada jenazah, mencari Hudzaifah. Mengapa? Ada Hudzaifah enggak? Kalau ada Hudzaifah, dia ikut salat, menyalatkan jenazah tersebut. Kalau tidak ada Hudzaifah, dia enggak jadi. Khawatir, jangan-jangan dia munafik. Paham ya? Kalau yang meninggalnya dia tidak kenal, kecuali kalau yang dia kenal dekat bahwa dia adalah seorang mukmin taqi, seorang yang beriman, yang bertakwa, yang dia tahu betul bagaimana pujian Rasulullah padanya, ya tentunya tidak masalah. Tidak ada kekhawatiran. Ikut menyolatkan dengan ikhlas dari hatinya karena kenal betul siapa dia. Tetapi ketika ada seseorang yang dia ragu, termasuk atau tidak termasuk, maka tengok kanan tengok kiri, mana Hudzaifah? Oh, Hudzaifah menyolatkan, ikut menyolatkan. Kalau Hudzaifah tidak menyolatkan, dia urung. Kenapa? Aku khawatir. Kalau Hudzaifah tidak menyolatkan, jangan-jangan itu yang Hudzaifah tahu kalau dia munafik. Ikhwan ibn a'azakumullah, inilah keistimewaan Hudzaifah ibn Yaman, sahibus sir, pemilik rahasia. Wahabuhu aydan sahabi, bapaknya juga sahabat. Yang tadi dipanggil Al-Yaman, yang ternyata namanya Husail atau Hisl, radhiyallahu ta'ala anhuma, maka semoga Allah meridai keduanya, beliau dan bapaknya. Mata Hudzaifah fi awal khilafati Ali radhiyallahu ta'ala anhu sanata 36. Hudzaifah meninggal di awal khilafah Ali bin Abi Thalib. Awal kekhilafahan Ali bin Abi Thalib pada tahun 360 atau 306. Baik. Kembali kepada kitab. Qalu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma. Kita masuk kepada matannya setelah membahas rawinya, setelah membahas sahabatnya, isi hadisnya. Ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma. Melihat di tangannya ada benang yang ternyata tadi di dalam lafaz lain disebutkan fi adudihi, di lengan bagian atas adud. Minal humma, apa maknanya minal humma? Ai anil humma, yakni menolak penyakit humma. Humma adalah penyakit demam yang disebabkan oleh racun atau bisa dari binatang-binatang yang berbisa. Itu disebut humma, panas, demam. Wa kana al-juhal yu'alliquna at-tama'im wal-khuyut wa nahwihima lidaf'il humma. Dan bahwasanya orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti, mereka biasa menggantungkan jimat-jimat atau benang-benang dan sejenisnya lidaf'il humma, untuk menolak penyakit tersebut. Yani supaya tidak terkena demam karena sengatan binatang buas, binatang berbisa, maka dia ikatkan benang di lengannya. Berkata Waqi', sepertinya Waqi' ibn al-Jarrah, salah satu gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, dari Hudzaifah, annahu daqala ala maridin ya'uduhu, bahwa Hudzaifah masuk menemui orang sakit untuk menengoknya. Falamsa adudahu, maka beliau mengusap tangannya, ternyata faida fihi khaytun, tiba-tiba di situ terasa ada benang. Faqala ma hadha, apa ini? Benang apa ini? Iqtidaan bi Rasulillah SAW, mengikuti Rasulullah SAW, bahwa ketika melihat ada benang di tangannya, tidak langsung mencabutnya, tapi bertanya dulu, apa ini? Benang apa ini? Qala syai'un ruqya li fihi. Dijawab, ini adalah sesuatu yang telah diruqyah. Yani benang yang sudah dikasih baca-bacaan, kata mereka. Benang yang sudah diberi baca-bacaan tertentu. Faqata'ahu, maka diputus oleh Hudzaifah, dicabut oleh Hudzaifah, dan kemudian berkata, "Lau mitta wa huwa 'alaika ma sallaitu 'alaik." Kalau kau mati, benang ini masih ada padamu, aku enggak akan salatkan kamu. Ancaman dari Hudzaifah bin Yaman kepada orang yang masih memegang atau masih memakai jimat-jimat. Sungguh, kalau aku melihat engkau mati dalam keadaan benang ini masih ada di tanganmu, aku tidak akan salatkan kamu. Bayangkan ikhwan ibn a'azakumullah, sedangkan masyarakat saat itu sangat memuliakan para sahabat. Dan para sahabat yang tersisa saat itu, di antaranya Hudzaifah. Kalau sampai Hudzaifah tidak mau menyolatkan, apa akibatnya? Akan sekian banyak orang tidak mau menyolatkan. Mengapa? Tadi, beliau sahibus sir, pemilik rahasia, yang mengetahui siapa-siapa saja munafikin. Kalau tidak disolatkan oleh Hudzaifah, maka niscaya yang lain pun tidak akan menyolatkannya. Apalagi seorang sahabat tidak menyolatkan, maka yang lain akan urung. Tidak, Hudzaifah tidak menyolatkan, aku khawatir dia munafik. Ini mengerikan sekali, barakallahu fikum. Wa fihi, maka pada hadis ini ada pelajaran, inkaru misli hadza, ada pengingkaran dengan cara yang seperti itu. Wa in kana ya'taqidu annahu sabab, walaupun meyakini kalau itu hanya sebab saja. Wal asbabu la yajuzu minha illa ma abahahu Allah. Karena yang namanya sebab adalah sebab-sebab yang dihalalkan oleh Allah, yang dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dibolehkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ma'adamil i'timadi alaiha, itu pun dengan tidak menyandarkan diri kepadanya, hanya sebagai sebab saja. Wa ammat tama'im wal khuyut wal khuruz wat tanasim wa nahwi dhalik mimma yu'alliquhu al juhal fa huwa syirkun. Adapun jimat-jimat atau benang-benang atau biji-bijian tertentu atau kerang-kerang tertentu yang dipakai untuk perlindungan-perlindungan yang digantungkan oleh orang-orang bodoh, fahuwa syirkun, maka itu adalah kesyirikan. Perhatikan barakallahu fikum. Beliau berkata, di antara faedahnya adalah inkaru misli hadza, mengingkari yang demikian, walaupun pelakunya meyakini bahwa itu hanya sebab saja. Ta'liq. Tamain, menggantungkan jimat-jimat dan sejenisnya ada dua. Dan sejenisnya bisa talasim, bisa wada'ah, bisa apalagi khayt, wal kharazat, dan seterusnya. Ada dua macam. Ada yang kebanyakan mereka melakukan dengan i'tiqad annaha sabab. Ada lagi yang dengan i'tiqad annaha qadir. Baik. Barakallahu fikum. Kalau menggantung-gantungkan jimat dengan anggapan annaha qadirun ala kulli syai, bahwa dia mampu, bahwa benang ini memiliki kekuatan, bisa menolak dan seterusnya, makanya jelas syirik besar. Tetapi hampir-hampir tidak ada kaum muslimin yang masih punya iman, yang meyakini kalau benang tadi ala kulli syai'in qadir, bisa menentukan, bisa menakdirkan kebaikan, bisa menolak dan sebagainya, hampir enggak ada. Rata-rata mereka memakai jimat-jimat itu dengan i'tiqad annaha sabab. Dengan i'tiqad annaha sabab. Tetapi apakah kalau dengan keyakinan sebab berarti boleh? Apakah kalau dengan keyakinan sebab berarti boleh? Tidak juga. Karena kalaupun meyakini bahwa itu hanya sebab saja, ada dua sebab. Sebab yang mubah, ada sebab yang mamnu. Yang mamnu ini ada yang haram, ada yang syirik. Baik. Kalau yang mubah, seperti menolak penyakit demam dengan minum paracetamol, boleh enggak? Berarti paracetamol adalah tolak bala. Bagaimana kalau dia berkata begitu? Berarti paracetamol adalah tolak bala karena menolak humma. Sahih? Nah, sahih. Tidak sahih. Mengapa? Karena semua orang yang minum obat paracetamol dan sejenisnya akan berkata, ini hanya sebab saja karena dia ada unsur kimia ini yang menyebabkan panas jadi turun dan seterusnya. Ada sebab akibat. Ada sebab wal musabbabat. Baik, ada sebab wal musabbabat. Ada bisa dilihat sebab akibatnya. Sederhananya kalau engkau kedinginan pakai jaket, apakah kamu katakan bahwa jaket adalah tolak bencana, bencana dingin? Tidak. Karena itu tak terlihat sekali sebab akibatnya. Dengan memakai jaket kamu agak hangat, maka terhindar dari kedinginan. Demikian pula sebaliknya, barakallahu fikum, orang yang kepanasan, dia bernaung di bawah pohon, itu asbabul musabbabat, mubah. Tetapi barakallahu fikum, disebutkan di sini dengan kalimat ma'a adamil i'timadi 'alaiha. Ma'a adamil i'timadi 'alaiha, tidak boleh menyandarkan kepadanya. Bagaimana menyandarkan kepadanya? Misalnya dengan obat ini saya sembuh. Sebentar. Kamu minum obat, doa kepada Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan pada obat itu. Betapa banyak orang yang minum obat tapi enggak sembuh. Iya Pak, iya. Betapa banyak orang yang minum obat tapi enggak sembuh. Berarti bukan obat itulah yang menakdirkan kesembuhan. Yang menakdirkan kesembuhan tetap Allah Subhanahu wa taala. Maka minumlah obat tadi bismillah dan kemudian doakan Allahumma rabban nas adhibil ba's anta syafi la syifa illa syifa'uk. Engkau lah ya Allah sang penyembuh. Enggak ada penyembuh kecuali engkau, sembuhkanlah aku. Tetap hatinya bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa syaratnya ini? Walaupun meyakini itu sebagai sebab yang mubah, adam i'tiqad annaha, bukan i'tiqad, i'timad. Adma adamil i'timad. alaiha, dengan tidak menyandarkan hati kepadanya. Tenang aja, dengan obat ini pasti sembuh. Itu hanya usaha. Kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan salah ngomong, jangan salah bicara. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan obat ini, dengan sebab obat ini, minumlah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kamu. Begitu. Tetap bersandarnya kepada Allah. Baik, sekali yang kedua, yang mamnu'. Bolehkah minum atau bolehkah menyembuhkan penyakit dengan memakan katak? Disebutkan dalam salah satu riwayat dari Ashabus Sunan, kalau enggak salah Abu Dawud. Datang beberapa sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah kami berobat dengan katak?" Fanaha an qatlihi. Fanaha an qatlihi. Nabi melarang untuk membunuh katak. Kalau dilarang dibunuh, berarti tidak boleh dimakan. Kalau tidak boleh dimakan, berarti tidak boleh menjadi obat. Sebab yang diharamkan itu mesti jelek. Bolehkah menyembuhkan dengan meminum khamr? Katanya dengan khamr akan sembuh. Khamr itu penyakit. Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang itu akan membawa kejelekan, bukan membawa kebaikan. Baik, berarti apa itu? Sebab tapi mamnu', haram. Baik, sekarang sebab juga ada salah satu asbab penyembuh alternatif katanya. Di mana? Di sana. Bagaimana caranya? Katanya kamu akan dikasih gelang, akan dikasih sebuah cincin, dan kamu akan terlindung dari mara bahaya dan penyakit. Dan orang yang sakit akan sembuh dengan itu. Maka yang ini syirik. Mengapa syirik? Tidak ada kaitannya sabab wal musabbabat. Tidak ada kaitannya sabab wal musabbabat. Apa kaitannya? Gelang di sini, tiba-tiba penyakit di dalam sembuh. Apa kaitannya? Apakah benda ini punya kekuatan gaib? Tidak ada. Maka keyakinan tadi keyakinan batil. Karena keyakinannya keyakinan batil, maka itulah yang dikatakan syirik. Menganggap ada kekuatan-kekuatan gaib pada benda-benda tadi. Baik. Hanya saja kesyirikan ini asghar. Tetapi jangan tertipu dengan kalimat asghar yang bermakna kecil, kemudian kamu meremehkan. Jangan salah faham. Asghar ini hanya mengatakan bahwa dia tidak kafir, tetapi dosanya tetap akbar atau dosa kabair min kabairid dzunub, kabira. Kabira min kabairid dzunub, dosa besar. Walaupun ada istilah asghar, tetapi bukan berarti dosanya kecil, tidak. Dosa besar. Hanya saja kalau syirik kecil tidak mengkafirkan. Kalau syirik besar tadi kafir, menganggap bahwa benda tadi seperti Tuhan, maha kuasa, maha bisa, maha menentukan, menyembuhkan, bisa menolak bala, bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan. Pada syirkun akbar, menganggap ada Tuhan lain, cincinnya sebagai Tuhan, sebagai ilah, kalungnya, gelangnya sebagai ilah, sebagai Tuhan yang ala kulli syai'in qadir. Pada syirkun akbar, syirkun akbar. Tetapi kalau meyakini hanya sebab saja, apa hukumnya? Syirik asghar. Baik, sekarang kalau ternyata dia meyakini hanya sebab saja, yang berarti syiriknya syirik kecil, bolehkah mengingkari dengan keras seperti tadi? Boleh. Karena itu akbarul kabair. Itu sebesar-besar dosa besar setelah syirik besar. Yaitu syirik yang di bawahnya. Maka boleh kamu menarik tarinya atau benangnya secara langsung dan menyatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Memang kebanyakan mereka mencampurkan keimanan dengan kesyirikan. Bukankah kamu muslim? Mengapa mencampurnya dengan kesyirikan? Bukankah kamu mukmin? Mengapa mencampurnya dengan kesyirikan? Kalau kau mati masih ada jimat-jimat ini, sungguh aku enggak akan menyelamatkan kamu. Yajuz mengingkari dengan keras seperti itu. Yajuz, bahkan sunnah, karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri pada hadis yang sebelumnya, kemudian sekarang diikuti oleh siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman ketika menengok orang sakit. Fahuwa syirkun yajibu inkaruhu wa izalatuhu bil qawli wal fi'il. Maka itu merupakan kesyirikan, wajib diingkarinya. Wa izalatihi, dan wajib dihilangkan. Bil qawli wal fi'il, dengan ucapan dan dengan perbuatan. Ucapannya nasihat tadi, perbuatannya mencabut benang tadi dengan tangannya. Wa in lam ya'dan fihi sahibuhu, walaupun tidak diizinkan oleh pelakunya. Kamu masuk satu rumah, rumah mertua misalnya, ini contoh saja. Nanti kalian menikah, di rumah mertuanya ada raja-raja di pintu, di atas pintu. Boleh dirobek tanpa izin? Boleh. Kamu robek, kamu hancurkan. Kenapa? Syirik. Tidak boleh. Haram. Apa itu? Kalau kamu ragu, ini buat apa ya? Tanyakan, apa ini kertas ini? Oh, itu untuk melindungi dari mara bahaya. Baru kamu cabut, kamu robek. Tidak boleh. Haram. Ini kesyirikan. Orang muslim yang bertauhid tidak boleh mencampurkan tauhid dengan kesyirikan. Ini barakallahu fikum yang dimaksud di dalam bab ini. Bahwa bolehnya mengingkari dan bolehnya menghilangkannya. Wa in lam ya'dan fihi sahibu, walaupun tidak diizinkan. Apakah ketika Nabi mencabut gelang orang tadi yang satu dari yang 10, Nabi minta izin dulu? Tidak, langsung dicabut. Hudzaifah ketika menengok orang sakit tadi dan meraba di tangannya ada benangnya, apakah minta izin? Tidak. Apa ini? Menolak humma? Tidak boleh, langsung dicabut. Haram, ini kesyirikan. Qauluhu wa ta'ala, wama yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Hudzaifah membacakan ayat ini, tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka dalam keadaan musyrikin. Di sini Hudzaifah istadalla radhiyallahu ta'ala anhu bil ayati ala anna hadha syirkun. Berarti Hudzaifah berdalil dengan ayat ini radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa apa yang dilakukan oleh orang tadi termasuk kesyirikan. Bahwa yang dilakukan orang tadi termasuk kesyirikan. Mufafihi, makanya di dalamnya ada faedah lain. Sehatul istidlal ala syirkil aswar bima anzalallahu fi syirkil akbar. Bolehnya berdalil untuk syirik kecil dengan dalil yang berbicara tentang syirik besar. Bagaimana? Boleh apa enggak boleh? Boleh. Memakai dalil tentang syirik besar untuk berbicara tentang syirik kecil. Untuk dijadikan dalil atas syirik kecil. Boleh. Buktinya Hudzaifah. Emang ayatnya tentang apa kok syirik besar? Ayatnya tentang musyrikin jahiliyah. Ayatnya tentang musyrikin jahiliyah. Musyrikin jahiliyah, mereka ketika ditanya, man khalaqas samawati wal ardi wa man fihinna, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya? Sayaqulun Allah. Ditanyakan pada mereka, man rabbus samawati wal ardi wa rabbil arsyil azim, siapakah penguasa langit dan bumi dan penguasa arsy yang maha agung? Mereka menjawab, Allah. Siapa yang memiliki alam semesta ini? Mereka menjawab, Allah. Baik. Kalau kalian tahu bahwa Allah sebagai Rabb, mengapa kalian melakukan kesyirikan? Kenapa menyembahnya berhala-berhala? Alihah. Mereka beriman dengan rububiyah, tapi tidak beriman dengan uluhiyah. Oleh sebab itu, berarti mereka beriman dengan rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Tetapi giliran suruh beribadah kepada Allah, mereka justru memintanya kepada berhala-berhala. Maka inilah makna ayat tadi, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman dengan rububiyah Allah kecuali dicampuri dengan kesyirikan-kesyirikan. Tapi penyembahan berhala, syirik besar atau syirik kecil? Penyembahan berhala syirik besar atau syirik kecil? Akbar. Syirik besar. Baik. Berarti ayat ini mengenai syirik besar. Tetapi Hudzaifah membacakan ayat ini pada orang tadi yang memakai jimat-jimat ala annaha sabab. Memakai jimat-jimat yang biasanya orang yang melakukannya hanya menganggap itu sebab saja dan kemudian jatuhnya ke dalam syirik kecil. Berarti boleh membawa ayat tentang syirik besar untuk sebagai dalil terhadap syirik kecil. Misalnya dikatakan syirik itu adalah akbar kabair, sebesar-besar dosa besar. Syirik yang mana? Yang besar atau yang kecil? Ya dua-duanya. Akbarul kabair. Yang satu mengekalkan, yang satu tidak mengekalkan. Baik, ketika ayat Allah menyatakan jangan kalian mencampuri iman kalian dengan kesyirikan. Syirik yang mana? Yang besar juga dan yang kecil juga. Baik, kebanyakan mereka beriman, ternyata mereka masih musyrikin. Syirik besar atau syirik kecil? Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Yang terjadi pada musyrikin jahiliyah, syirik besar. Menyembah berhala. Walaupun mereka tahu Allah yang maha besar, Allah yang paling tinggi, Allah yang memiliki, Allah yang menakdirkan, punya iman rububiyah, tetapi dicampuri dengan kesyirikan akbar. Boleh enggak dibawa kepada yang kecil? Bisa. Li syumulil ayah. Karena ayatnya mencakup kedua-duanya, syirik besar dan syirik kecil. Li syumulil ayah wa dukhuluhu fi musamma syirik. Karena ayat itu mencakup kedua-duanya. Dan syirik kecil termasuk dalam musamma syirik. Syirik kecil termasuk di dalam kalimat syirik. Kalau dalam Quran, dalam sunnah berbicara syirik, yang dimaksud dua-duanya. Yang dimaksud dua-duanya. Baik, pertanyaan. Kalau ayatnya berbunyi, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa lainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Syirik besar atau syirik kecil? Hah? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa yang lainnya jika Allah kehendaki. Syirik besar atau syirik kecil? Atau dua-duanya? Hah? Dua-duanya. Mengapa? Masuk dalam musamma syirik. Karena syirik kecil pun termasuk dalam nama syirik. Dan itu yang rajih, pendapat yang kuat, termasuk pendapat Syekh Ibn Utsaimin, termasuk pendapat Syekhul Islam Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa yang dimaksud tidak akan diampuni juga di syirik kecil. Enggak akan diampuni. Hanya saja diazab tetapi tidak kekal. Paham yang dimaksud? Kalau syirik tadi, syirik kecil, enggak akan diampuni, tetap diazab. tetapi tidak kekal. Kalau syirik besar, enggak akan diampuni dan akan diazab kekal. Itu perbedaannya. Tetapi sama-sama la yaghfirullahu, tidak akan diampuni. Apa dalil lainnya atau dalilnya? Apa buktinya? Buktinya hadis kemarin. Lau mitta wa hiya alaik ma aflahta abada. Kalau kau mati, benang ini masih ada pada tanganmu, enggak akan selamat selama-lamanya. Apa malahnya enggak selamat? Enggak akan diampuni. Iya kan? Padahal sirik kecil. Padahal jimat-jimat kebanyakan orang melakukannya karena sabab. Sabab yang haram, sabab yang syirik adalah sirik kecil. Tetapi Nabi menyatakan dengan kalimat ma aflahta abada, engkau enggak akan selamat selama-lamanya. Artinya mesti akan diazab. Walaupun kalau kecil tidak kekal, kalau besar akan kekal. Wa taqaddama ma'na hadhil ayah an Ibn Abbas wa ghairihi. Dan sudah lewat makna ayat ini dari Ibn Abbas dan lainnya, wallahu taala a'lam. Wa fi hadhil athar anil sahabah, dan dalam asar-asar para sahabat, mayubayyin kamal ilmihim. Dari asar-asar para sahabat menunjukkan betapa sempurnanya ilmu para sahabat tentang tauhid. Wa mayunafihi, dan apa yang menghilangkan tauhid, ini kesyirikan. Ayunafi kamalahu, atau yang menghilangkan kesempurnaannya, syirik kecil. Asar-asar tadi, asar sahabat Hudzaifah, asar Ibn Abbas, asar Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhum, menunjukkan kalau mereka cerdas, alim, mengerti tauhid, dan mengerti pula apa pembatal tauhid, yaitu syirik besar. Dan mengerti pula apa yang mengurangi kesempurnaan tauhid, yaitu syirik kecil. Masya Allah. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katira. Bagaimana dengan laki-laki yang memakai sutra karena tertipa penyakit gatal-gatal? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada kaidah ad-darurah tubihul mahdurah. Darurat membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Pertanyaannya, yang haram tadi, kenapa ketika darurat gak bisa jadi obat? Beda. Sutra tadi bukan obat menyembuh gatal-gatal, bukan. Tetapi dia tidak bisa memakai pakaian yang lain kecuali pakai sutra, karena penyakitnya tersebut. Penyembuhnya bukan itu. Bedakan antara keduanya. Contoh, ketika di rambut ini ada penyakit yang rambutnya harus dicukur, padahal dia sedang ihram, boleh gak dicukur? Boleh. Apakah itu sama dengan yang tadi? Beda. Ini bukan sesuatu yang diharamkan untuk diminum, kemudian terpaksa diminum darurat. Itu bukan tambah sembuh, tambah rusak dengan khamr. Tetapi ketika kamu sakit, tidak pergi ke masjid, itu udzur. Bedakan antara keduanya. Barakallahu fikum. Ad-darurah tubihul mahdurah. Jazakumullahu khairan wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.